السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، setelah beliau menyampaikan ucapan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para pengikutnya dengan mengucapkan salawat Ibrahimiyah, amma ba'd. فهذا مجلسنا الرابع معكم. Ini adalah majlis yang keempat bersama kalian. في هذا المسجد مسجد أبي ذر. Di masjid ini yaitu masjid Abu Dhar. نحن في ضحى يوم الأحد الخامس والعشرين. Dan kita berada di waktu duha pada hari Ahad. الرابع والعشرين من جماد الأولى من عام 1441 للهجرة. Pada tanggal 24 جماد الأولى tahun 1441 Hijriah. وتقدم معنا في المجلس الثاني. Dan telah lalu penjelasan yang telah kami sampaikan pada majlis yang kedua. الحديث باختصار عن الفتن. Pembahasan secara ringkas tentang fitnah-fitnah. وعظيم ما حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan besarnya peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, baik yang zahir demikian pula yang batin. نعوذ بالله من الفتن في الدين والفتن في الدنيا. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah di dunia demikian pula di dalam agama kita. Wa na'udzu billahi min fitanil qulubi wal asma'i wal absari wal jawarih. Dan kita juga berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang menimpa hati, demikian pula fitnah-fitnah yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh kita. Wa na'udzu billahi ta'ala min fitani syubhati wal bid' wa fitani al ma'asi wal syahawat. Dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah syubhat dan fitnah bid'ah, demikian pula fitnah kemaksiatan dan syahwat. Wa na'udzu billahi ta'ala min al fitani al khassah wal fitani al 'am. Dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah yang khusus atau yang bersifat umum. Wa taqaddama ma'ana arba'atu awsafin wasafa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al fitan. Dan telah lalu penjelasan kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat sifat dari sifat-sifat fitnah itu. Walaha awsafun ukhra. Dan fitnah juga memiliki sifat-sifat yang lain. Tahdhiran lana minha. Sebagai bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. وَتَعْلِيمًا لَنَا أَنْ نَبْتَعِدَ عَنْهَا وَعَنْ أَسْبَابِهَا. Dan sebagai pembelajaran bagi kita agar kemudian kita berhati-hati dari fitnah tersebut dan dari sebab-sebabnya. وَتَعْلِيمًا لَنَا وَتَوْجِيهًا لِأَسْبَابِ النَّجَاةِ مِنْهَا إِذَا ابْتُلِينَا بِهَا. Dan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita, dan lalu kemudian kita mempelajari dan mengetahui sebab-sebab untuk menjaga diri dari kita, menjaga dan memelihara diri kita dari berbagai macam fitnah pada saat kita tertimpa fitnah tersebut. Fawasafaha bi annaha kamawjil bahr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati fitnah itu seperti gelombang lautan. Wakaqita'il lailil mudhlim. Dan seperti potongan malam yang gelap. Wakasayasi al-baqar ay qurunaha. Dan seperti tanduk-tanduk sapi. Wakamawaqi'il qatr. Dan seperti tetesan-tetesan air hujan. Ay fi umumiha wa ishtihariha. Yang menunjukkan bahwa si fitnah itu akan bersifat umum dan menyebar. Al-wahidu minna fi ahlihi wa waladihi wa malih fitnah lahu. Seseorang dari kita ketika dia bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan hartanya, ini adalah merupakan fitnah baginya. Qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya harta-harta kalian, demikian pula anak-anak kalian, itu adalah merupakan fitnah bagi kalian. Ay ikhtibarun min Allah wa ibtila'un lakum. Yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Hal taqumuna bihaqqillah fi amwalikum wa auladikum. Apakah dengan harta-harta yang kalian miliki, demikian pula anak-anak yang merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, menyebabkan kalian menegakkan apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala? Haqqullahi fil amwal wa taqwahu. Hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan harta dan bentuk ketakwaan seorang hamba terhadap harta. An yakuna kasbuka lahu tayyibun wa infaquka minhu fi tayyib. Di mana hak dari harta yang engkau miliki adalah dari penghasilan yang halal, lalu kemudian ketika engkau menginfakkannya dalam perkara yang dihalalkan pula. Wa an tu'addiya zakatahu alwajibata 'alaik. Dan agar kemudian engkau menunaikan zakat yang diwajibkan kepadamu. وأن تؤدي منه النفقة الواجبة عليه. Dan engkau senantiasa menunaikan nafkah yang wajib dari harta yang engkau miliki. كنفقتك على زوجتك وأولادك. Seperti nafkah yang engkau berikan kepada istrimu, demikian pula kepada anak-anakmu. ونفقتك على والديك الذين لا عائلة لهم غيرك. Demikian pula nafkah yang engkau berikan kepada kedua orang tuamu yang tidak ada yang mencukupi kebutuhannya kecuali engkau. Fa idza taqaita Allah fil mal faqad najauta min fitnati. Maka apabila engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang engkau miliki, maka sungguh engkau telah selamat dari fitnah harta itu. Wa hakadha az-zawjat wal aulad. Maka demikian pula istri, demikian pula anak-anak. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian, demikian pula keluarga kalian dari api neraka. Wa fi sahihain 'an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته في أهله ومسؤول عن رعيته. Dan seorang lelaki dia adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia pun akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. فسعيك في إنشاء ولدك التنشئة الصالحة. Maka upaya kamu untuk senantiasa mendidik dan menumbuhkan anak-anakmu dengan cara yang saleh dan dengan cara yang baik. كما وجهك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرك. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kamu untuk melakukannya dan memerintahkan kepadamu. وكما علم الصحابة أبناءهم. Dan sebagaimana para sahabat Nabi mengajarkan kepada anak-anak mereka. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. Dan di antara yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka di saat mereka telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat-tempat pembaringan mereka. Wa min dzalika al-'adl baina al-aulad kama qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa a'dilu baina auladikum. Dan termasuk dalam hal ini adalah bersikap adil terhadap anak-anak sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith An-Nu'man bin Bashir. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith An-Nu'man bin Bashir. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum ya'diluna baina abna'ihim hatta fil qiblah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka senantiasa bersikap adil terhadap anak-anak mereka bahkan dalam urusan mencium mereka. فَإِذَنْ عَمَلُكَ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَعَ وَلَدِكَ خُرُوجٌ مِّنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ. Maka amalan kamu ketika menaati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengarahkan anak-anakmu, ini adalah merupakan bentuk keluarnya engkau dari berbagai macam fitnah itu. فَإِذَا حَامَلَكَ مَالُكَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Apabila harta yang engkau miliki membawamu untuk bermaksiat kepada Allah. Au hamalaka waladuka au zawjatuka ala ma'siyatillah. Atau anakmu, demikian pula istrimu membawa dirimu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ata'tahum fi dhalik. Lalu kemudian engkau menaati mereka di dalam perbuatan kemaksiatan itu. Faqad asabatkal fitnatu bihim. Maka sungguh engkau telah tertimpa fitnah melalui mereka. Wa idza amilta bi ta'atillah. Dan apabila engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ujirta fihim wa najauta min alfitnati bihim. Maka engkau akan diberi pahala dengan keberadaan mereka dan engkau pun selamat dari terfitnahnya engkau dari mereka. Wa min dzalika ta'limuhum al-adab al-islamiyyah wal akhlaq al-hamida. Dan termasuk dalam hal ini adalah mengajarkan kepada mereka adab-adab Islam dan akhlak-akhlak yang mulia. Qala sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang anak kecil, wahai anak muda, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika makan, dan makanlah engkau dengan tangan kananmu, dan makanlah dengan apa yang dekat darimu. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dirimu. Wa haditsun sahihun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Dan ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Qad syarahahu Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah fi risalatin mustaqillah. Dan Al-Hafiz Ibnu Rajab telah menjelaskan hadis ini dalam sebuah risalah yang khusus. Al-Iqtibas fi syarh wasiyyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Yang judul dari risalah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab, Al-Iqtibas fi وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وتامل قوله كلمات. Dan perhatikan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. فالصغار تحتاج الى رفق ايضا في تعليمهم وتاديبهم. Maka anak-anak kecil mereka juga membutuhkan membutuhkan kelembutan ketika menyampaikan ilmu dan mengajarkan kepada mereka ilmu. وعدم الإكثار عليهم. Dan tidak memperbanyak penyampaian ilmu kepada mereka. لأن سنهم لا تحتمل. Sebab usia mereka itu tidak mampu untuk memikul ilmu yang berat. وقدراتهم لا تطيق. Dan kemampuan mereka itu tidak mampu untuk memikulnya. فيترتب على ذلك مفسدتان. Dan apabila seseorang menyampaikan ilmu yang berat kepada anak-anak tersebut, akan menimbulkan dua kerusakan. المفسدة الأولى عدم ضبطهم وحفظهم للمطلوب. Kerusakan yang pertama di mana mereka tidak mampu untuk menjaga dan memahami secara teliti terhadap apa yang diminta kepada mereka. Al-mafsada ats-tsaniyah, kerusakan yang kedua, malaluhum thumma nufratuhum 'anil khair, yang menyebabkan mereka merasa bosan sehingga hal itu dapat menyebabkan mereka meninggalkan kebaikan. Wa hakadha haqqu zawjatika, demikian pula yang berkaitan dengan hak istrimu. إذا اتقيت الله فيها, apabila engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bergaul dengan istrimu, وعملت بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف, dan engkau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bergaullah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan mereka yakni kaum wanita, istri mereka juga memiliki hak sebagaimana laki-laki, dan mereka juga memiliki kewajiban sebagaimana suami juga memiliki kewajiban, namun untuk kaum lelaki di atas kedudukan kaum wanita satu tingkatan. وعملت بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم بهن حيث قال. Dan engkau telah mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istri-istri di mana beliau bersabda. استوصوا بالنساء خيرا. Berikanlah wasiat kebaikan terhadap para wanita itu. فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil para istri tersebut dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau bikitabillah, atau kalian telah mengambil istri-istri tersebut berdasarkan kitabullah, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatullah. Wa qala wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafrik mu'minun mu'minah, janganlah seorang mukmin membenci kaum mukminah. Idza radiya minha, idza sakhita minha khuluqa, radiya minha akhar. Apabila seorang lelaki tidak menyukai salah satu tabiat atau akhlak yang dimiliki oleh istrinya tersebut, maka dia akan meridai dan menyenangi sisi-sisi yang lainnya. Wala tuti'ha fi ma'siyatillah. Dan jangan seorang suami menaati istrinya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qum bil qiwamah allati qala Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan hendaknya engkau menegakkan kepemimpinan di dalam rumah tanggamu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Min ghairi dhulmin laha, tanpa melakukan tindakan kezaliman terhadap istri tersebut. Wala tahmilaha ma la tutiq, dan jangan pula memikulkan kepadanya beban yang berat yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Famithlu hadhihi alfitan alkhassa likulli wahid, maka fitnah-fitnah yang bersifat khusus yang dialami oleh setiap orang ini, فإن النجاة منها بأن يعمل بطاعة الله فيها. Maka keselamatan dari berbagai fitnah tersebut adalah seseorang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi dan bergaul dengan mereka. وهكذا جارك, demikian pula yang berkaitan dengan tetanggamu, بأداء حقه, yaitu dengan menunaikan hak tetangga. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrithu, bahwa Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Rawahu at-Tirmidzi min hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As wa shahahahu al-Albani, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Wa bima anna al-insana bi tabi'atihi ghairu kamil muqassir, dan meskipun tabiat dari seorang manusia itu tidaklah sempurna, dia banyak melakukan kekurangan. Fa hadza kama fi sahihain min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sa'alahum Umar ibn al-Khattab faqal ayyukum yahfazu hadits Rasulillah fil fitnah, ketika Umar ibn al-Khattab bertanya kepada mereka di mana beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang menghafal hadits-hadits tentang fitnah? فقال حذيفة أنا, maka حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما menjawab, aku. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. Fitnah seseorang yang berkaitan dengan istrinya, dengan anaknya dan tetangganya, itu akan dihapuskan kesalahan-kesalahan tersebut dengan mengerjakan salat, berpuasa dan bersedekah. Qala Umar lastu an hadza as'aluk, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bukan tentang ini yang aku tanyakan kepadamu, walakin as'aluka 'anil fitnati allati tamuju kamaujil bahr, akan tetapi aku ingin bertanya kepadamu tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Qala wa ma 'alayka ya amir al-mu'minin innaha lan tadurrak bainaka wa bain habab, maka dikatakan kepada Umar bin Khattab bahwa tidak mengapa bagimu wahai Amirul Mukminin, fitnah itu tidaklah memberi kemudaratan kepadamu. Qala ayuftahul babu am yuksar, maka Umar bin Khattab bertanya, apakah pintu fitnah itu dibuka dengan secara baik-baik ataukah dihancurkan pintunya? Qala Hudzaifah bal yuksar ya Amirul Mukminin, maka Hudzaifah mengatakan, bahkan pintu itu dihancurkan wahai Amirul Mukminin. قال عمر رضي الله عنه إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bila pintu itu dihancurkan berarti dia tidak akan tertutup lagi sampai hari kiamat. Thumma sarafa Umar, lalu kemudian Umar pun pulang. Fasa'ala an-nasu Hudzaifah, maka manusia atau murid-muridnya bertanya kepada Hudzaifah, akana Umar yadri man huwa al-bab? Mereka bertanya, apakah Umar mengetahui apa yang dimaksud pintu tersebut? Qala na'am, kata Hudzaifah, iya. Yadri Umar annahu huwa al-bab wa anna kasrahu qatlahu radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui bahwa yang dimaksud pintu adalah beliau sendiri, yaitu Umar radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan pintu yang dihancurkan adalah terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dhalika anna Hudzaifah radhiyallahu anhu ikhtassa bi amrayn ithnain. Hal ini disebabkan karena Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu memiliki keistimewaan dalam dua hal. Awalan annahu mahallu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asma'il munafiqin. Yang pertama, bahwa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu adalah tempat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebutkan nama-nama orang munafik. Thaniyan, annahu min aktsari man rawaa ahadits al-fitan. Yang kedua, bahwa Hudzaifah adalah sahabat termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang permasalahan fitnah. Wa min shiddati khawfihi minha, dan termasuk di antara yang menunjukkan rasa takutnya beliau dari fitnah itu, qila mat qabla fitnati maqtal Utsman bi muddatin yasira. Maka disebutkan bahwa beliau meninggal sebelum munculnya fitnah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa udzakkirukum bi haditsaini min ahadithihi fil fitan. Dan saya ingin mengingatkan kalian dua hadis dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah yang berkaitan tentang fitnah. Al-hadits al-awwal rawahu Muslim fi sahihihi. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Fitnah itu akan dihadapkan ke dalam hati-hati manusia seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. Maka hati yang mana saja yang menolak dan mengingkari fitnah tersebut, maka akan diberikan titik di dalamnya dengan titik putih. Wa ayyuma qalbin ushribaha ay qabilaha nukitat fihi nuktatun sauda. Dan hati yang mana saja yang menyerap dan menerima fitnah itu ke dalam hatinya, maka akan diberi tanda berupa titik hitam di dalamnya. Hatta yasira ala qalbayn, sehingga hati manusia menjadi dua macam. Abyad mithl as-safa, ada hati yang jernih yang berwarna putih seperti batu putih yang licin. La tadurruhu fitnah ma damat as-samawat wal ard, yang fitnah apapun tidak memudaratkan dia selama-lamanya, selama ada langit dan bumi. Wa aswada mirbadan kalkuzi mujakhia, dan yang kedua adalah hati yang berwarna hitam yang keruh seperti gelas yang terbalik. Ay kalkuzil mankus, ya, seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dia tidak mengetahui mana yang baik dan dia tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Fahada fihi at-tahdhir min qabul al-fitan, maka di dalam hadis ini terdapat peringatan dari bahaya menerima fitnah. Wa anna rafdaha wa inkaraha, dan bahwasanya menolak fitnah itu dan mengingkarinya, wal bu'd anha, dan menjauhkan diri darinya, awalan min asbab salamati qalbika wa quwwatihi, maka yang pertama mengingkari dan menjauhinya termasuk di antara sebab-sebab keselamatan hati dan kekuatan hati itu. Fakama fayukafi fayujazika Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalasmu. Lamma rafadta alfitnah alula, lamma rafadta wa ankarta alfitnah, ketika engkau menolak dan mengingkari fitnah yang pertama, an yuqawiya qalbaka wa yuthabbitahu wa yunawwirahu fatata ta'athar bil fitnah allati ba'daha, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan memberi kekokohan ke dalam hatimu sehingga engkau tidak lagi terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang datang setelahnya. Wa hakadha bil istimrar bi inkaril fitnati wa adamil khawd fiha yaslamu qalbuk, dan demikianlah seterusnya ketika hatimu mengingkari fitnah dan senantiasa menolaknya dan tidak menerimanya, menyebabkan hatimu menjadi hati yang selamat. Wa akramaka Allah taala bi hidayatil qalb, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepadamu dengan hidayah yang dimasukkan ke dalam hatimu. Al hadithus tsani li Hudzaifah, hadis yang kedua yang juga diriwayatkan dari Hudzaifah. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Min hadis Abi Idris Al-Khawlani, A'ibullah ibn Abdullah an Hudzaifah. Dari hadis Abu Idris Al-Khawlani, A'ibullah ibn Abdullah, dari Hudzaifah. Qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Bahwa Hudzaifah mengatakan, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Limadha yaf'alu dhalik, mengapa Hudzaifah melakukan hal itu, bertanya tentang keburukan? Qala makhafata an yudrikani, kata Hudzaifah, karena saya khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa aku. Faqala ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, maka Hudzaifah pun mengatakan, wahai Rasulullah, kami dahulu berada di masa jahiliyah dan berada dalam keburukan. Hasilu hadhihi al-jahiliyah annahum mutafarriqun fi dinihim wa dunyahum, kesimpulan dari apa yang mereka rasakan di masa jahiliyah bahwa mereka bercerai-berai, berpecah belah baik dalam urusan agama demikian pula dunia mereka. Fadinuhum qa'im 'ala at-taqlid, maka agama mereka dibangun di atas prinsip taklid, ikut-ikutan tanpa dalil. Kama qala ta'ala 'anhum inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muhtadun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan tentang ucapan mereka ketika mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami dalam satu ajaran dan kami hanya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh nenek moyang kami. Taqlid syuyukhihim wa udhamaihim wa abaihim wa ajdadihim, maka ini adalah merupakan taqlid, bentuk taqlid kepada syekh mereka, demikian pula orang-orang yang dimuliakan oleh mereka, demikian pula taqlid terhadap nenek moyang mereka. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u 'ammahu Aba Talib, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam, kana Abu Jahal wa man ma'ah yaqulani lahu, maka Abu Jahal dan yang bersamanya juga menyatakan dan menyampaikan kepada Ali, kepada Abu Talib, atarghabu 'an millati 'Abdul Muttalib, apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muttalib? Ay kaifa tatruku millat akabirina, maksudnya bagaimana mungkin engkau meninggalkan ajaran yang telah disampaikan oleh para kibar kami, para pembesar kami, wa takhruj 'amma kanu 'alayh, lalu kemudian engkau meninggalkan dari apa yang telah pernah mereka amalkan. Wa hadithuhu fis sahihain min hadits Sa'id bin Musayyab an abih radhiyallahu anhu, dan hadis ini terdapat di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'id ibn al-Musayyab dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Fatamassaka Abu Talib bihadhihi al-hujjah al-'azimah 'indahum wa hiya at-taqlid. Maka Abu Talib berpegang teguh dengan hujjah yang dimiliki oleh orang-orang musyrik tersebut, yaitu taklid kepada nenek moyang. Famata 'ala al-kufr. Yang menyebabkan dia mati di atas kekafiran. Wahakadha min an-nas man yamut 'ala al-bid'ah bisabab at-taqlid. Dan demikianlah di antara manusia ada yang mati di atas bid'ah disebabkan karena dia memiliki taklid. Wa yamut 'ala al-ghulu wat-tatarruf bisabab at-taqlid. Dan dia mati dalam keadaan berpaham ghulu, berpaham ekstrim, juga disebabkan karena taqlid. Taqlidan li syaikhihi aw ustadhihi aw imamihi wa hakadha. Dia bertaklid kepada syekhnya atau kepada ustadznya atau kepada imamnya dan seterusnya. Fa bitaqlid 'abadu al-awthan. Maka dengan cara taklid mereka menyembah berhala-berhala. Wa 'abadu kull ma 'abaduhu min dunillah. Dan mereka menyembah apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena taklid. Falamma khalafu at-tauhid tafarraqu fi syirkihim. Maka tatkala mereka menyelisihi tauhid, maka mereka pun bercerai-berai dalam perbuatan syirik yang mereka lakukan. Minhum man ya'budu asy-syajara wal-hajar. Di antara mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa aw al-qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari atau bulan. Wa minhum man ya'budu al-anbiya' was-salihin. Dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-jin wa minhum man ya'budu al-malaikah. Di antara mereka ada pula yang menyembah jin dan ada pula yang menyembah para malaikat. Fahum kanu fi jahiliyatin wa syarr. Maka mereka dahulu di masa jahiliyah dan di masa-masa keburukan. Mutafarriqun fi dinihim la tajma'hum 'aqidah wahidah. Di mana mereka bercerai-berai di dalam keyakinan mereka dan mereka tidak disatukan dengan satu keyakinan. Wa mutafarriqun fi dunyahum la yuti'una li amirin wala wali amr falaysa lahum qiyadah wahidah. Dan mereka juga bercerai-berai dalam kehidupan dunia mereka di mana mereka tidak menaati satu pemimpin yang menyatukan mereka. Dan mereka tidak memiliki satu kepemimpinan. Alhamdulillah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khalafahum fi dinihim wa dunyahum. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka lalu kemudian beliau menyelisihi mereka dalam urusan agama demikian pula dalam urusan dunia mereka. Fa amara bi tauhidillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah wa ta'ati rasulih dan menaati rasulnya. Wa ta'ati man wallahu Allahu amra al-muslimin min al-hukam. Dan menaati penguasa yang telah mengatur kehidupan mereka dari kalangan para pemimpin dan pemerintah. Arji'u ila al-hadith. Maka saya kembali kepada hadis Hudzaifah. Qala Hudzaifah inna kunna fi jahiliyyatin wa sharrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Yani bi'that an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kami dahulu hidup di masa jahiliyah dan kami dahulu berada dalam keburukan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Maka apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Qala al-ulama hadha asy-syarr huwa al-fitan allati waqa'at bainahum radhiyallahu anhum. Kata para ulama yang dimaksud dengan keburukan adalah fitnah yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Qala fa hal ba'da dhalika asy-syarr min khair? Maka Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu datang lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, namun di dalamnya ada hal yang mengganggu atau yang merusak. Qala wa ma dakhanu? Kata Nabi sallallahu, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang dimaksud dengan dakhan itu? Qala qaumun yahduna bighairi hadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang membimbing bukan berdasarkan bimbinganku. وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّةِ dan mereka mengamalkan sunnah yang bukan dari sunnahku. تَعْرِفْ مِنْهُمْ وَتُنْكِرْ engkau mengenal dari mereka namun engkau mengingkarinya. وَفِي رِوَايَةٍ أُمَرَى يَكُونُونَ بَعْدِينَ dan di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang muncul setelahku. بِمَاذَا وَصَفْ هَؤُلَا الْأُمَرَى بماذا وصف هؤلاء الأمراء dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati para pemimpin itu? يهتدون بغير هدية mereka adalah orang-orang yang terbimbing bukan berdasarkan bimbinganku. ويستنون بغير سنته dan mereka mengamalkan sunnah yang bukan sunnahku. وتعرف منهم وتنكر يأتي منهم الأمور المنكرة شرعا engkau mengenal mereka namun engkau mengingkari, maksudnya mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar. وَمَعَ ذَلِكْ هُمْ خَيْرٌ namun di samping itu Nabi SAW tetap menyebutkan bahwa mereka berada dalam kebaikan. وَهَذِهِ الْمُخَالَفَاتُ تُنْقِصُ مِنْ ذَلِكَ الْخَيْرُ وَتُشَوِّشُ عَلَيْهِ dan perkara-perkara yang menyelisihi ini itu akan mengurangi kadar kebaikan tersebut dan meminimalisir kebaikan itu. فكونهم أمراء يهتدون بغير هدية ويستنون بغير سنته لم يأذن بالخروج عليهم. Maka kondisi para pemimpin di mana mereka terbimbing bukan berdasarkan bimbingan Rasul dan mengamalkan sunnah bukan berdasarkan sunnah Rasul, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sama sekali untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada mereka. Bal ja'ala wujudahum ma'a hadzal khalal khair. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keberadaan mereka disertai dengan kekurangan-kekurangan dan ketimpangan yang ada pada mereka, Rasulullah tetap menyebut mereka dengan kebaikan. Wazada fahadzara min al-khuruj 'alayhim kama sayati. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah penjelasannya di mana beliau memberi peringatan dari melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada para penguasa itu sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa samma al-kharijina 'alaihim du'atan 'ala abwab jahannam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan menamakan orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap para penguasa itu sebagai dai-dai yang berada di atas pintu-pintu neraka jahannam. Qala sallallahu alaihi qala Hudzaifah fa hal ba'da dhalika alkhair min syarr? Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu datang lagi keburukan? Qala na'am du'atun 'ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, akan muncul para dai-dai yang menyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang memenuhi panggilan mereka, maka mereka pun akan melemparkannya ke dalam jahannam. Dzakara al-ulama rahimahumullah fi syarh hadzal hadits. Diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Minhum al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Di antara mereka adalah al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. عند قوله صلى الله عليه وسلم دعات على أبواب جهنم. Ketika menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. قال هم الخوارج. Maka Nabi mengatakan mereka adalah kelompok, para ulama mengatakan mereka yang dimaksud adalah kelompok khawarij. ومن نحى نحوهم من أهل الأهواء والبدع. Dan mereka dari kalangan para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Qala Hudzaifah sifhum lana ya Rasulullah. Maka Hudzaifah bertanya kembali, sebutkanlah kepada kami ciri-ciri mereka wahai Rasulullah. Qala hum min jildatina ay muslimun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka berasal dari kulit yang sama dengan kita, yaitu mereka juga dari kaum muslimin. Wa yatakallamuna bi alsinatina al-arabiyyah. Dan mereka juga berbahasa dengan bahasa kita, yaitu berbahasa Arab. Wa aidan yatakallamuna bil wahyi wasyari'ah wal hadits. Dan juga yang dimaksud bahwa mereka berbicara dengan wahyu, dengan Al-Qur'an dan dengan syariat. Kama fi hadits Abi Sa'id al-muttafaq alaihi fi wasf al-khawarij. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang muttafaq alaihi ketika menyebutkan ciri kelompok Khawarij. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Bahwa mereka mengucapkan dari ucapan sebaik-baik manusia. Ayu hadithuna bil hadith. Yaitu mereka meriwayatkan dan memberitakan hadith-hadith. Wa wasafahum fil ahadith al-ukhra yaqra'una al-Qur'an la yujawiz taraqiyahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka di dalam hadith yang lain bahwa mereka senantiasa membaca Al-Qur'an namun bacaan Qur'an mereka tidak melampaui kerongkongannya. Wa hum yatahaddatsun bi lisanish syar'. Maka mereka berbicara dengan bahasa syariat. Qala fama ta'muruni in adrakani dhalik. Maka Hudzaifah mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah apabila aku menghadapi kondisi itu? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Fahadha makhrajun minal fitan wa sababun 'adzim min asbabil istiqamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan dengan imam dan pemimpin mereka. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan solusi untuk keluar dari fitnah dan termasuk di antara sebab yang besar dari sebab-sebab keistiqomahan. Al-imam ya'ni ar-ra'is wal hakim wal malik was sultan. Yang dimaksud imam di sini adalah kepala negara, seorang pemimpin negara, ataukah dia disebut raja atau sultan. هذه الإشارة إلى السماء إنما تكون إشارة لعلو الله تعالى. Dan ketika beliau mengisyaratkan ke atas langit, ini adalah merupakan bentuk isyarat untuk menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم قال اللهم فاشهد فيشير إلى السماء بإصبعه. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhutbah di Arafah, maka beliau mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, lalu beliau mengisyaratkan telunjuknya ke atas langit. Walamma sa'ala al-jariya ayna Allah qalat fis sama. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, di mana Allah? Maka wanita ini menjawab, Allah di atas langit. Wa fi riwayatin hiya aw jariyah ukhra asharat ila as-sama. Dan di dalam riwayat yang lain, apakah budak wanita ini atau yang lainnya, ketika dia menjawab, dia mengisyaratkan tangannya ke atas langit. Faqala i'tiqha fa innaha mu'minah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bebaskanlah wanita ini dari perbudakan karena dia adalah seorang wanita mukminah. Fa amarahu bi hadha as-sabab al-'azim min asbab al-istiqamah wan najat min al-fitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk menegakkan sebab yang besar dan mulia ini yang merupakan salah satu sebab keistiqomahan seorang hamba dan selamatnya hamba itu dari fitnah. Amarahu biluzum حكام المسلمين وجماعتهم وعدم الخروج ولو كان فيهم ما ذكر سابقا. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa komitmen bersama dengan pemerintah dan penguasa mereka dan bersama dengan jamaah mereka meskipun pada penguasa tersebut terdapat hal-hal yang kurang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Fa idza kharaja al-khawarij du'atun ala abwab jahannam ala hukumatika. Maka apabila kelompok khawarij mereka melakukan perlawanan terhadap penguasa pemerintah tersebut, dan mereka adalah da'i-da'i yang menyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. In qasaman nasu thalathata aqsam. Maka manusia pun terbagi menjadi tiga bahagian. Qismun yaqifu ma'a ulaika al-khawarij wa yu'ayyiduhum. Ada satu kelompok di mana dia bergabung bersama dengan kelompok Khawarij dan menyokong, membantu dan menguatkan mereka. Wal qismu tsani yaskut wa yabta'id wa yukhadhdhil 'an nusrati wa li amri. Adapun kelompok yang kedua, maka dia berdiam diri dan dia menjauhkan diri dan enggan untuk memberi pertolongan untuk mendukung dan menguatkan pemerintahnya. Wal qismu tsalits, dan bagian atau kelompok yang ketiga, alladzina ata'u Allah wa ata'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi alwasiyyah, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan rasulnya di dalam menjalankan wasiat ini. Falazimu ad-daulah al-hukumah, maka mereka senantiasa komitmen mendukung penguasa dan pemerintah mereka. Wa waqafu ma'aha al-mawqif asy-syar'i, dan mereka bergabung bersama dengan pemerintah dengan cara yang disyariatkan. Dhidda al-khawarij wa ghairihim min ad-du'at 'ala abwab jahannam, untuk melakukan perlawanan kepada kelompok khawarij dan selain mereka dari kalangan para dai yang menyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. Wa ha'ula humul muwaffaqun al-musaddadun, dan mereka kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang diberi taufik dan diberi taufik untuk berjalan di atas kebenaran. Radhiyallahu an Hudzaifah. Radhiyallahu anhu, yaitu Hudzaifah. Sa'alahu faqala fa in lam yakul lahum jama'a wala imam. Di mana Hudzaifah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak ada jama'ah kaum muslimin dan tidak ada pemimpin kaum muslimin, ay idza faradna an al-balad khaliya min al-hakim wa qatala an-nas kulluhum 'ala as-sultah. Yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa apabila kita mempermisalkan ada sebuah negeri tidak ada pemerintahnya, tidak ada penguasanya, sementara manusia mereka berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Faqamat bainahum al-fitnah kullun yuridu an yusaytira 'ala al-hukm. Maka muncullah fitnah di tengah-tengah mereka disebabkan karena setiap dari kelompok tersebut menginginkan untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Huna al-ilaj ikhtalaf. Maka di sini solusi yang disebutkan oleh Nabi berbeda. Qala sallallahu alaihi wasallam i'tazil tilka al-firaqa kullaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Walau an ta'adha ala asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon hingga kematian itu menjemputmu dalam keadaan engkau tetap berada di atas prinsip itu. Fi hadithi Hudzaifah hadha amarahu walau an ya'udhu ala syajara bu'dan anil fitnah. Maka di dalam hadith Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang hamba untuk menjauhkan diri dari kelompok-kelompok fitnah itu walaupun dia harus menggigit akar pohon sampai kemudian kematian menjemputnya. Wa fi hadith al-Irbad ibn Sariyah amara bit-tamassuk bi sunnatihi wal-'add 'alayha bin-nawajid. Dan di dalam hadith al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan menggigitnya dengan gigi geraham mereka. Madza nafham min al-amrayn? Maka apa yang bisa kita fahami dari dua perkara ini? Min hadits al-Irbad ibn Sariyah an natamassak bis-sunnah walau jahadana ahlul bid'ah 'ala tarkiha. Dalam hadits Al-Irbad bin Sariyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah walaupun ahlul bid'ah berupaya untuk memerangi kita agar kemudian kita meninggalkan bid'ah, agar kemudian kita meninggalkan sunnah. Wa fi hadits Hudzaifah alla nusyarik ahlal fitnah walau ishtaddu fi intiza'ina wa jadhbina ilaiha. Dan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwa jangan sekali-kali kita mengikuti kelompok-kelompok fitnah tersebut, walaupun mereka berupaya keras untuk menarik kita dan menggabungkan kita bersama dengan kelompoknya. U'id. Maka saya mengulangi. Fi sunnah walau naza'uka an takhruja minha wa tatrukaha. Dalam hal berpegang teguh kepada sunnah, walaupun mereka berupaya untuk menarik kamu dan mengeluarkan kamu dari sunnah itu. Wa fil fitnah walau naza'uka li takhruja ma'ahum fiha. Dan di dalam perkara fitnah, walaupun mereka berupaya untuk menarik kamu dan menggiring kamu untuk bisa bersama mereka di dalam fitnah. Fala tastajib li ahli al-bid'ah bi tarki sunnah. Maka jangan sekali-kali engkau memenuhi ajakan ahlul bid'ah untuk meninggalkan sunnah. Wala tastajib li ahli al-fitnah bid-dukhul fi fitnatihim. Dan jangan pula engkau memenuhi ajakan ahlul fitnah untuk ikut terjun di dalam fitnah-fitnah mereka. Jelas? Wadih? Baik, saya sudah terjun. Fa idza kana al-hakim mawjudan, maka apabila pemimpin negeri itu ada, walau kana muqassiran mukhalifan lis-sunnah, meskipun dia memiliki banyak kekurangan di dalam menegakkan sunnah, faqital man kharaja alayhi laysa min al-khawf fil fitnah, maka memerangi orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa ini bukan termasuk di antara bentuk terjun dan menceburkan diri ke dalam fitnah. Wa min dhalika qitalul khawarij alladhina yakhrujuna alayhi. Dan termasuk dalam hal ini adalah memerangi kelompok khawarij yang melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada penguasanya. Wa min hadha mathalan fil 'asr al-hadir. Dan termasuk dalam hal ini misalnya di masa kini, al-qital ma'a al-hukumat dhidd al-jama'at al-irhabiyyah wal-khawarij wal-qa'idah wa da'ish wa ghayriha. Berperang bersama dengan pemerintah untuk melakukan perlawanan kepada jamaah-jamaah yang sesat dari ISIS, al-Qa'idah dan yang semisal mereka. Wa min dhalika al-qital fil Yaman dhidd al-Houthiyyin ar-Rafidhah. Dan termasuk dalam hal ini adalah berperang di negeri Yaman untuk melakukan perlawanan melawan kaum Houthi ar-Rafidhah di negeri Yaman. Kharaju ala wali al-amr asy-syar'i fil Yaman ar-ra'is 'Abd Rabbih Mansur Hadi. Mereka telah keluar untuk melakukan pemberontakan terhadap pemimpin dan pemerintah yang resmi yang dipimpin oleh Abdur Rabbih Mansur. Wa'athu fasadan fi dinil yamaniyin wa dunyahum. Dan mereka membuat kerusakan dalam negeri Yaman terhadap agama mereka, demikian pula dunia mereka. Fasta'ana ar-ra'isul yamaniy waffaqahu Allah. Maka Presiden Yaman meminta bantuan, semoga Allah Azza wa Jalla beri taufik kepadanya. Bi ikhwanihi wa ashiqa'i fil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah. Beliau meminta bantuan kepada saudara-saudaranya yaitu kerajaan Arab Saudi. Faqama at-tahaluf al-arabi. Maka ditegakkanlah persekutuan Arab. بقيادة المملكة العربية السعودية حرسها الله. Yang dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. وخاضوا هذه الحرب ضد الحوثيين. Maka mereka pun ikut terjun dalam peperangan ini untuk melakukan perlawanan terhadap kaum Houthiyah. المعتدين على اليمن كله. Yang mana mereka adalah orang-orang yang melampaui batas dan berbuat zalim terhadap negeri Yaman seluruhnya. Fawaqafna walillahil hamd. Maka kami pun berdiri bersama mereka walhamdulillah. Ma'a waliy amrina wa ma'a qiyadati at-tahaluf. Bersama dengan penguasa kita dan bersama dengan kepemimpinan persekutuan Arab tersebut. Bid'awati ila qitalil houthiyyin. Untuk mengajak manusia berperang melawan kaum Houthi. Wa da'wati al-yamaniyyin an yakunu yadan wahidah amama hadha الشر الداهم لهم ولعقيدتهم وبلدهم. Dan mengajak kepada kaum muslimin di negeri Yaman agar mereka memiliki satu sikap di dalam memerangi kelompok Houthiyah yang telah membuat kerusakan di dalam agama mereka, demikian pula dalam kehidupan mereka. والذي يريد شرا بهم وبالمنطقة كلها. Dan orang-orang yang menghendaki keburukan terhadap mereka dan seluruh negeri-negeri yang ada, wilayah-wilayah yang ada di sana. فلا تبالي أن يأتيك كذاب بعد اليوم فيقول لك عادل مع الحوثيين ولا يدعو إلى قتالهم. Maka jangan engkau memperdulikan setelah hari ini ada orang-orang pendusta yang mengatakan kepadamu bahwa Syekh Adil bersama dengan kaum Houthi untuk membela kaum Houthiyah. Wa hunaka maqta'un musajjal fil YouTube. Dan di sana ada potongan audio di yang tersebar di YouTube. سجلته أول يوم من عاصفة الحزم. Yang aku merekamnya di awal pertama atau di hari pertama munculnya gerakan persekutuan Arab tersebut yang disebut عاصفةُ الحزم. مع عدد من إخواني مشايخ الكويت من الكويت والسعودية. مع عدم. عدد من إخواننا من المشايخ من الكويت والسعودية. Bersama dengan beberapa masyayikh yang menyampaikan acara ini atau kalimat ini di Kuwait, demikian pula di Arab Saudi. ونشرت عبر الإذاعة السلفية إذاعة النهج الواضح من الكويت. Dan kalimat ini disebarkan melalui radio Salafi, yaitu radio النهج الواضح. والكويت مع السعودية من دول هذا التحالف. Dan Kuwait bersama dengan Arab Saudi termasuk di antara negara-negara yang bersekutu untuk melawan Houthiyah Rafidhah itu. هذا المقطع لي باسم ايضا عاصفة الحزم. Dan potongan audioku ini juga disebarkan dengan judul Asifatul Hazm. فالذي يكذب عليكم ترمونه بهذا المقطع وامثاله. Maka orang-orang yang berdusta kepada kalian boleh kalian berikan kepada mereka potongan audio ini dan yang semisalnya. لكن أنتم قد وفقكم الله وسمعتم رد هذه الكذبة الفظيعة الشنيعة. Akan tetapi kalian Allah Azza wa Jalla telah memberi taufik kepada kalian di mana kalian telah mendengarkan secara langsung bantahan terhadap kedustaan yang menyebar ini, kedustaan yang sangat buruk dan jelek ini. Al-masakin ulaika alladhina ulqiyat lahum hadhihi al-kadhiba wal-buhtan. Yang miskin adalah orang-orang yang disampaikan kepada mereka kedustaan dan keburukan ini. Thumma ughliqa alaihim fayuqalu lahum la tasma'u wa la tahdhuru wa la taqra'u. Lalu kemudian ditutupkan info kepada mereka di mana disampaikan kepada mereka jangan kalian mendengarkan sama sekali, jangan kalian datangi majelisnya, jangan kalian menghadiri apa yang disampaikan. Fayudkhilul kadhiba fi qalbihi wa sam'ihi ka hadzal qalam fil kawb. Maka dia memasukkan kedustaan ke dalam pendengarannya, lalu kemudian setelah itu dia menutupnya. Thumma yughliq alayh. Lalu dia kemudian menutupnya. Tidak lagi diberi kesempatan untuk membuka penjelasan atau klarifikasi. Fa asbaha wal iyadu billah kal kuzi mujakhir. Maka kondisinya wal iyadu billah seperti yang disebutkan dalam hadis, seperti gelas yang terbalik. La yasma' illa ma yaqul ustadzuhu wa la ya'taqid illa ma yaqul ustadzuhu. Maka dia tidak lagi mendengar kecuali apa yang dikatakan oleh ustadznya dan dia tidak meyakini kecuali apa yang diyakini oleh ustadznya. Kama taf'al ad-da'awat al-batiniyah. Seperti yang dilakukan oleh dakwah-dakwah dari kelompok batiniyah. Min al-ismailiyah wa ghairihim. Dari kelompok al-ismailiyah dan selain mereka. Yulaqqinuna atba'ahum ta'limat wa tawjihat. Mereka mengajarkan kepada para pengikutnya beberapa petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan. Thumma yughliquna 'alayhim adhanahum. Lalu kemudian mereka menutup akal-akal mereka. ويأمرونهم بحفظ أسرارهم dan memerintahkan kepada mereka untuk menjaga rahasia-rahasia mereka, dan untuk tidak mendengarkan ucapannya Ahlus Sunnah. متى ينجو هؤلاء من الظلم والكذب؟ Lalu kapan mereka ini bisa selamat dari kezaliman dan kedustaan? متى يخرج هؤلاء من السجون الفكرية؟ Lalu kapan mereka ini bisa terbebas dari pikiran mereka yang terpenjara itu? يفترون ويكذبون بالبهتان على عباد الله الأبرياء. Mereka mengada-ada dan mereka berdusta terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbebas dari tuduhan itu. Alam yasma'u qawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radghat al-khabal? Qalu wa ma radghat al-khabal ya Rasulullah? Qala 'usaratu ahli an-nar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menyandarkan kepada seorang mukmin yang dia tidak melakukannya atau tidak mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya nanti pada hari kiamat untuk tinggal di Radghatul Khabal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud Radghatul Khabal wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Radghatul Khabal adalah usaratu ahli nar, yaitu cairan-cairan yang keluar dari penduduk neraka, dari nanah, kotoran dan yang lain sebagainya. Alam yasma'u qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadits? Tidakkah mereka mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menjauhi prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah kedustaan, perkara yang paling dusta atau berita yang paling dusta. Alam yasma'u bi'sa matiyatur rajul za'amu أي كلمة زعم قال مطية الرجل أي الذي يمشي عليه يعتمد عليه dan hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bi'sa matiyatur rajul za'amu, bahwa seburuk-buruk yang dilakukan oleh seseorang adalah ketika mereka berprasangka. ألم يسمعوا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة فقال dan tidakkah mereka mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang definisi ghibah, beliau mengatakan إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. Apabila apa yang engkau sebutkan tentangnya, tentang saudaramu itu benar, maka itulah ghibah yang kamu lakukan. Dan apabila apa yang engkau sebutkan tentang saudaramu itu tidak benar, maka sungguh engkau telah melakukan buhtan dan kebohongan yang besar. فالفرق بين الغيبة والبهتان يظهر في أمرين. Maka perbedaan antara ghibah dan buhtan itu nampak pada dua perkara. الأول. Yang pertama. أن الغيبة ذكرك أخاك بما هو فيه حقا صدقا. Bahwa yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang memang saudaramu memilikinya. أما البهتان فذكرك له بما ليس فيه. Adapun buhtan, kebohongan, adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang itu tidak ada pada saudaramu itu. الفرق الثاني يظهر من الأدلة الأخرى. Dan perbedaan yang kedua itu nampak dari dalil-dalil yang lain. أن غيبته بما هو فيه تجوز للمصلحة. Bahwa menggibah seseorang dengan sesuatu yang memang dia memiliki hal tersebut yang dibicarakan itu diperbolehkan apabila ada kemaslahatan. كنصيحة أو تحذير. Seperti bertujuan untuk menasehatinya atau mentahdirnya. أو شكاية منه. Atau sebagai bentuk pengaduan dari apa yang dia lakukan. إلى غير ذلك مما استثني من الغيبة. Dan yang lainnya dari hal-hal yang dikecualikan dari ghibah yang diharamkan. أما البهتان فحرام مطلقا لا يحل منه شيء. Adapun buhtan, kebohongan terhadap orang, adalah perkara yang diharamkan secara mutlak yang tidak dihalalkan sama sekali. Idzan arji' ila hadits Hudzaifah. Maka saya kembali kepada hadits Hudzaifah. Wa huwa al-hadithu ath-thani min ahadithihi fil fitan. Yaitu hadis yang kedua dari hadis-hadis beliau yang menjelaskan tentang fitnah. Annana na'tazil al-fitna idza lam yakun jama'a wa la imam. Bahwasanya kita menyingkir dan menjauhkan diri dari fitnah apabila tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada kepemimpinan di dalam negeri tersebut. Amma idza wujida al-hakim walau mukhalif lis-sunnah walau kana fihi dha'f. Adapun jika di sana ada hakim, di sana ada pemimpin negeri, walaupun pemimpin tersebut menyelisihi sunnah dan meskipun terdapat kelemahan di dalam menegakkan hukum, maka sesungguhnya wajib bagi kita komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan komitmen bersama dengan pemerintahnya. Wala yajuz an nakhdhulahu aw nukhadhdhila anhu. Dan tidak diperbolehkan kita meninggalkannya atau tidak memberikan pertolongan kepadanya. Hadhihi jumlah min al-fitan. Maka ini beberapa hal yang berkaitan dengan fitnah. Al-khassah wal-ammah. Fitnah yang khusus dan fitnah yang bersifat umum. Wa ra'ayna kaifa dallana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala asbabin najati minha. Dan kita telah melihat dan mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab keselamatan dari berbagai macam fitnah tersebut. Wa kadzalik ala asbabil istiqamah. Demikian pula menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab istiqamah. Wa min al-fitanil 'azimah. Dan termasuk di antara fitnah yang besar. Al-fitnatu fi babil 'ilm. Fitnah dalam perkara ilmu. Inna min al-ma'ruf fi kalam al-ulama. Sesungguhnya termasuk di antara perkara yang ma'ruf dan diketahui dalam ucapan para ulama. Idza dzakaru al-makharij min al-fitan. Apabila mereka menyebutkan tentang jalan keluar dari fitnah. Wa dzakaru asbab al-istiqamah 'ala al-haq was-sunnah. Dan mereka menyebutkan tentang sebab-sebab keistiqamahan di atas kebenaran dan sunnah. An yadhkuru talab al-'ilm. Di mana mereka menyebutkan salah satu jalan keselamatan adalah menuntut ilmu. Wa yahuthun ala talabil ilm. Dan mereka menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu. Wa yuraghibuna bih. Dan mereka senantiasa memberi dorongan untuk melakukannya. Wa hadha syai'un hasanun jidda. Dan ini adalah hal yang baik sekali. Yahtaju ila amrayn ithnayn. Yang membutuhkan dua perkara. الأمر الأول بيان ما هو العلم الحقيقي المقصود بالطلب. Perkara yang pertama, apa ilmu yang hakiki yang menjadi tujuan kita untuk menuntutnya. والسؤال الثاني كيف لي أن أنجو من الفتنة في باب العلم. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara aku bisa selamat dari berbagai macam fitnah dan dalam perkara yang berkaitan dengan ilmu. Amma as-su'alul awwal ma huwa al-'ilm? Adapun pertanyaan yang pertama, apa itu ilmu yang dituntut? Huwa al-fiqhu fil kitab was-sunnah bid-dalil. Yaitu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah azza wa jal akan memberi kemudahan kepadanya untuk memahami agamanya. Muttafaqun alaihi min hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaihi dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Bil munasabah آل أبي سفيان رضي الله عنه. Berkaitan dengan apa yang kami sebutkan ini, keadaan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Abu Sufyan bernama Sakhr bin Harb. وزوجته هند بنت عتبة. Dan istrinya bernama Hindun bintu Utbah. وابنه يزيد بن أبي سفيان أحد قادة الشام الأربعة الذين بعثهم أبو بكر. ابن من؟ ابنه يزيد بن أبي سفيان. ابن معاوية. لا. ابن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان. Anaknya beliau yang bernama Yazid bin Abi Sufyan. أحد القادة الأربعة. Beliau adalah salah seorang di antara empat panglima. الذين بعثهم أبو بكر الصديق لفتح الشام. Yang diutus dari empat orang pemimpin panglima yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berperang ke negeri Syam. وابنهما الثاني معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. Dan anak beliau yang kedua yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. هؤلاء الاربعه من خيار الصحابه. Keempat orang ini mereka adalah termasuk sahabat-sahabat Nabi pilihan. أسبقهم إسلاما. Yang paling terdahulu dari mereka yang masuk ke dalam Islam. وأفضلهم باتفاق المسلمين. Dan yang paling afdal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. هو يزيد بن أبي سفيان. Adalah Yazid bin Abi Sufyan. أخو معاوية. Saudara Muawiyah. أفضل من أبيه وأخيه. Dia lebih afdal daripada ayahnya dan dari saudaranya sendiri. Qala Ibn Taymiyyah bil ittifaq. Berkata Ibn Taymiyyah, ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Haula baitu khairin wa kulluhum sahabat. Mereka ini adalah rumah tangga kebaikan dan mereka seluruhnya adalah sahabat Nabi. Wa lahum haqqus suhbah. Dan mereka memiliki hak dalam persahabatan kepada Nabi. Min hubbihim wa thana'i 'alaihim wa taraddi 'anhum. Dalam hal mencintai mereka dan menyanjung atau menyebutkan pujian terhadap mereka dan mendoakan ridho Allah terhadap mereka. Wa alla yudhkaru illa bil khair wal jamil wal hasan. Dan mereka tidaklah diingkari kecuali dengan cara mereka tidak disebut kecuali dengan cara yang baik. Fa alaina an na'rifa lahum fadlahum. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui kedudukan dan keutamaan mereka. Wa yakthur fi kitabat ahli al bid'ah. Dan banyak sekali dalam tulisan-tulisan ahlul bid'ah wa khassah al-jama'at as-siyasiyah al-islamiyah al-mu'asirah, dan lebih terkhusus lagi jamaah-jamaah politik di masa kini, at-ta'n fi bait Abi Sufyan, adalah cercaan mereka terhadap rumah tangga Abu Sufyan. Abu Sufyan wa Hind wa Muawiyah. Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kama tajid hadhihi at-tu'unat al-khabitha fi kutub mithl Sayyid Qutb wa Muhammad Qutb wa Ali Tantawi wa ghairihim min al-kuttab al-arab. Ali at-Tantawi. Sebagaimana engkau mendapati cercaan-cercaan terhadap rumah tangga Abu Sufyan ini di dalam kitab-kitab seperti karya-karya tulis Sayyid Qutb, demikian pula Muhammad Qutb, demikian pula Ali Tantawi dan yang semisal mereka. Wa amma asy-Syi'ah min az-Zaydiyyah ila al-Imamiyyah al-Itsnai Asyriyah fa hadha min dinihim wa madhhabihim. Adapun dari kalangan kelompok Az-Zaydiyah, Syiah Az-Zaydiyah sampai kepada Syiah Al-Imamiyah Al-Itsnai Asyariyah, maka mencerca rumah tangga Abu Sufyan itu sudah menjadi bagian dari agama dan keimanan mereka. Su'ila al-Imam Ahmad ibn Hanbal hal yusalla khalf man yatakallamu fi Muawiyah faqala la yusalla khalfahu wa la karama. Ditanya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, apakah diperbolehkan seseorang mengerjakan solat di belakang orang yang mencerca Muawiyah radhiyallahu taala anhu? Kata Imam Ahmad, tidak boleh solat di belakangnya dan tidak ada kemuliaan bagi mereka. Fa kaifa yuj'alu imaman lin-nas wa qudwatan fi ad-da'wah wa ramzan lish-shabab? Lalu bagaimana mungkin seseorang dijadikan sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia dan dijadikan sebagai contoh di tengah-tengah para remaja? arji' ila al-hadith man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan saya kembali kepada hadith man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-ilm ahammuhu amran. Maka ilmu itu yang terpenting adalah dua hal. Wa bihi ma fassara as-salaf. Dan dengan kedua perkara ini para ulama ussalaf menjelaskan dan menafsirkannya. Al-awwal al-ilmu huwa sunnah. Yang pertama ilmu itu adalah sunnah. Ma'rifat as-sunnah wa minhaj an-nubuwah. Yaitu mengenal sunnah dan mengenal manhaj yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi as-sahaba fi ibadatihim wa ulumihim. Dan apa yang telah ditinggalkan oleh para sahabat dalam urusan ibadah mereka dan dalam hal ilmu-ilmu yang mereka miliki. Al-thani al-ilmu al-khashyah lillah. Yang kedua, ilmu itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kama qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya adalah para ulama. Qala ba'du as-salaf, berkata sebagian para ulama as-salaf, imma Ibnu Mas'ud atau غيره, ana nasiit. Apakah Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya, saya lupa. Tabi'i ansa. Tabiat manusia kadang-kadang lupa. قال ليس العلم بكثرة الرواية والكتب إنما العلم خشية الله. Di mana diriwayatkan bahwa beliau mengatakan bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat dan kitab, akan tetapi ilmu yang hakiki adalah rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. فتخشى الله وتتقيه. Maka engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Wa tattabi' as-sunnah fi i'tiqadik wa da'watik. Dan engkau mengikuti sunnah di dalam keyakinanmu, demikian pula di dalam dakwahmu. Wa mawqifik min wilati amrik wa mawqifik min jama'at al-muslimin wa mawqifika min ahli al-bid'ah. Dan demikian pula engkau mengikuti sunnah di dalam sikapmu bersama dengan penguasamu, sikapmu bersama dengan jamaah kaum muslimin, dan sikap kamu terhadap ahlul bid'ah. Amma as-su'alu ath-thani kaifa nattaqi al-fitna fil 'ilm? Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah dalam perkara ilmu? Fa nu'akhiruhu insyaallah ta'ala ila ba'di salati adh-dhuhr. Maka kita akhirkan insyaallah ta'ala setelah salat zuhur. Natruk lakum rubu' sa'ah tasta'idduna lis-salah. Kita beri kesempatan kepada antum seperempat jam persiapan untuk salat. Wa nalqakum insyaallah ta'ala ba'd salat adh-dhuhr. Dan setelah salat zuhur kita melanjutkannya. Barakallahu fiik. Karena tidak ada lagi ba'da al-'ashr ya, karena ba'da adh-dhuhr. Tidak ada lagi ba'da al-'ashr karena persiapan untuk berangkat ke airport, karena waktu tidak cukup untuk melanjutkannya ba'dal asr, maka kita lanjutkan ba'dal zuhur. Ay burja' lil matar. Sah? Masya Alhamdulillah. Naam. Ba'dal zuhur. Mubasyarah.